Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jemaah salat Zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, sebagian jemaah haji sudah mulai banyak yang kembali, dan saya baru nyampe kemarin pagi, dan saya ketemu dengan Bapak Basuki satu hotel. Beliau lantai 3, saya lantai 10 di Aziziyah. Dan ternyata di antara rangkaian ibadah haji yang paling berat itu biasanya waktu melempar jumroh. Dan kemarin sudah sangat sistematis. Jadi pemerintah Saudi bekerja keras membuat 5 lantai tempat melempar jumroh, dan kemudian masing-masing wilayah tempat penginapan atau tenda dikapling dan diarahkan langsung ke lantai tertentu. Jadi bagian sebelah tertentu langsung diarahkan ke lantai bawah, dan bagian lain langsung diarahkan ke lantai 2, begitu seterusnya, sehingga tidak terjadi lagi bentrokan dan semacam rebutan. Jadi semuanya menjadi nyantai. Jadi insya Allah saya berdoa, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum melaksanakan ibadah haji ini menjadi semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri, dan yang sudah menjadi semakin rindu untuk juga mengulang umroh, ya, melakukan umroh minimal, dan semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah telah membahas surah Al-Mulk dari juz 29, dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah masuk ke pembukaan surah Al-Qalam. Dan saya sedikit ingin mengingatkan materi yang telah kita pelajari di pembukaan surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran wa yuramun. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nun. Nun sama dengan huruf-huruf muqatta'ah, disebut huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Karena kata muqatta'ah itu diambil dari kata qata'ah, yaqta'u, artinya terputus. Seperti alif, lam, mim. Seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Para ulama tafsir ketika menjelaskan huruf ini, mereka hampir semuanya mengatakan bahwa hadza sirrun min asrarul Qur'an. Ini adalah merupakan rahasia Al-Qur'an. Hanya Allah yang tahu maknanya. Istatharallahu bi ilmihi. Begitu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa ketika bertemu dengan huruf seperti ini, sudah ini rahasia Allah, kita tidak bisa menafsirkan. Hanya kemudian sebagian ulama tafsir mencoba mencari korelasi antara huruf-huruf ini dengan pembukaan Al-Quran. Hampir selalu setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah dengan huruf-huruf Al-Muqatta'ah, Allah menyebutkan Al-Quran. Seperti di pembukaan surat Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, terus inilah Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Selalu begitu. Nah, dari penelitian yang sangat dalam, para ulama tafsir mengatakan bahwa berarti huruf-huruf ini sebetulnya merupakan tahaddi, merupakan tantangan bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, terutama orang-orang yang berbahasa Arab dan dia mengerti bahasa Arab. Di sini Allah menantang, wahai orang-orang yang berbahasa Arab, Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang sama seperti kalian punya, seperti alif, seperti lam, seperti mim, seperti nun. Kalian punya sama. Tapi kalau kalian bisa bikin seperti Al-Quran, coba bikin. Ternyata sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, seperti Ibnu Katsir, seperti Ustaz Ali Kutub, mereka mengatakan bahwa hadza i'jaz. Huruf-huruf muqatta ini merupakan bukti mukjizat Al-Quran. Bahwa sampai kapanpun tidak mungkin manusia membikin atau mengarang buku sehebat Al-Quran. Sekalipun mereka mempunyai huruf yang sama, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa surah Al-Qalam ini turun sesudah surah Al-Alaq. Jadi dalam surah Al-Alaq Allah memerintahkan Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, membaca. Lalu dalam surah Al-Qalam Allah menegaskan tentang pentingnya qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Dalam surah Al-Alaq Allah berfirman alladhi 'allama bil qalam. Di sini Allah bersumpah nun wal qalami wa ma yastu. Di situ perintah mencari ilmu, di sini perintah untuk mencatat ilmu. Dan ternyata peranan qalam ini dalam sejarah manusia adalah peranan yang paling penting. Dan dari sinilah, dari al-qalam inilah peradaban manusia berkembang. Seandainya tidak ada al-qalam, tidak ada yang tercatat, tidak ada yang terekam, maka ilmu pengetahuan manusia tidak akan pernah berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia besar kepada manusia, yaitu karunia al-qalam. Maka pengetahuan yang di awal-awal masih sangat sederhana dikembangkan, akhirnya menjadi ilmu pengetahuan yang sekarang sudah mencapai puncak keberhasilannya. Sehingga yang tadinya manusia hanya bisa membuat sepeda, sekarang sudah bisa membuat sepeda motor, membuat mobil, bahkan sudah bisa membuat pesawat terbang. Seandainya tidak ada al-qalam, maka akan terjadi pengulangan-pengulangan kembali. Oleh karena itu masyarakat jin dia tidak berkembang, tidak punya peradaban. Kenapa? Karena masyarakat jin tidak punya budaya al-qalam. Sampai sekarang jin tetap begitu saja, belum pernah bisa bikin teknologi seperti yang dibikin manusia. Kita tidak pernah menyaksikan peradaban jin seperti yang dicapai oleh manusia. Kenapa? Karena jin tidak punya peradaban seperti manusia, yaitu budaya al-qalam, budaya menulis, budaya merekam, budaya menyampaikan. Inilah Bapak Ibu Allah, kita paham bahwa kedudukan ilmu, kedudukan mencari ilmu dalam Al-Quran adalah kedudukan yang paling pokok. Bahkan ini menjadi kewajiban yang paling utama. Contoh nih, dalam banyak ayat Allah seringkali menceritakan tentang pentingnya mencari ilmu. Dalam satu ayat Allah firman sebagai contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antara kalian aku angkat derajatnya karena imannya. Tapi kata Allah, walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau dia menambah ilmu, di sini Allah menambah ilmu iman, ilmu yang meningkatkan iman, ilmu yang memahami Al-Quran. Jadi bukan hanya ilmu dunia, ya, bukan hanya ilmu yang seperti dunia. Silahkan menjadi guru, tapi jangan dijadikan alasan kemudian tidak mau mengaji, merasa cukup. Tidak. Saya sekali ingin menekankan bahwa setiap kali Allah memerintahkan untuk mencari ilmu, penekannya sebetulnya adalah mencari ilmu yang meningkatkan iman. Sebab ilmu dunia, manusia sudah berlomba-lomba, sekalipun tidak didorong. Nah, tapi kalau mencari ilmu iman, ilmu Quran, banyak orang tidak tertarik karena tidak ada hubungannya dengan penghasilan, ya, keuntungan dunia. Sehingga banyak orang kurang tertarik kalau ilmu dunia, kalau ilmu iman. Makanya oleh Allah didorong sampai Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Perhatikan, yatruna kitabahu, membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu, dan mempelajari kandungannya. Jadi mempelajari kandungannya, baca Quran, hadis. Saya begitu. Illa haffatul malaikat, kecuali malaikat turun. Malaikat turun semuanya. Dan malaikat ini membacakan istighfar. Apa istighfarnya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu hadis. Ampuni mereka, ya Allah, ampuni mereka. Allahumma arhamhum, berilah rahmatmu kepada mereka. Jadi ini khusus, khusus mereka yang sengaja meluangkan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu yang Allah turunkan, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Di sini penekanannya. Makanya semua ulama sepakat bahwa mencari ilmu untuk memahami Al-Quran hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan pilihan. Dan bahkan jauh sebelum Allah memerintahkan ibadah-ibadah lain, Allah memerintahkan mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai Allah menurunkan wal qalam wa ma yasturun. Al-Qalam. Inilah Allah, pentingnya kita memahami ayat itu karena berbeda. Berbeda orang yang punya ilmu dengan tidak. Berbeda sholatnya orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang berilmu. Tidak sama. Berbeda sholatnya orang yang ikut-ikutan tanpa mengerti dengan orang yang memahami hakikat ilmu itu. Tidak akan sama. Kalau diibaratkan dengan HP, HP itu mempunyai dua dimensi. Pertama program, kedua pulsa atau baterai. Nah, yang harus selalu di-charge itu baterai dan pulsa, harus selalu diisi. Program itu menjalankan. Kalau terus dijalankan, kemudian tidak diisi pulsanya, lama-lama dia akan terputus. Atau tidak di-charge baterainya, dia terputus. Nah, kita juga demikian. Kalau kita hanya sholat, baca Quran, tapi tidak pernah diisi dengan ilmu, lama-lama kering. Makanya banyak orang sholat tapi juga berbuat maksiat. Sholat korupsi, sholat berzina. Kenapa? Karena tidak dicas dengan ilmu. dicas dengan ilmu, dengan iman. Itu arti isi. Nah, begitu tetap seimbang juga demikian dalam diri kita atau dalam hidup sehari-hari. Makanya oleh Allah Taala kita diperintahkan, kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Tidak cukup kalau kamu hanya beriman. Benar diangkat oleh Allah derajatnya, tapi walladziina utul ilma derajat. Tapi kalau kamu menambah ilmu, maka angkat lagi, jauh lebih tinggi lagi derajatnya daripada orang yang hanya beriman. Nah, itulah pemberkah hakikat yang penting, mengapa Allah Subhanahu wa taala di awal-awal menurunkan Al-Qur'an mengutamakan pentingnya ilmu. Dari ilmu terbentuk al-fahm, pemahaman. Dari pemahaman yang benar maka terbangun persepsi. Dari persepsi yang benar terbangun action, perbuatan. Ketika ilmunya benar maka amalnya benar. Ketika persepsi salah maka amalnya salah. Ketika amalnya salah maka tidak pahala, bahkan menjadi sesat. Disitulah pentingnya mengapa ilmu ini harus benar. Dan kita harus mengecek keasliannya. Karena cara mentaati Allah ada tuntunannya. Kalau tuntunannya salah, maka dia akan salah mentaati Allah. Contohnya, katakanlah, ada orang salah cara berwudu. Dia membasuh tangan hanya sampai di pergelangan, tidak sampai kepada siku. Sementara Allah menuntun ilal marofik, sampai ke siku. Maka dia tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Karena wudunya salah. Sekalipun dia sudah mengatakan, masa Allah tidak menerima. Allah tidak asal-asalan mengajarkan kita. Makanya kita harus benar cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita pergi dari kantor. Kalau kita datang kantor rajin-rajin tapi yang dikerjakan salah, maka kita juga tidak ada gunanya datang kantor. Kenapa? Karena pekerjaannya salah. Nah, kita harus berilmu dalam kita mengamalkan apa yang kita kerjakan. Ini yang telah kita bahas di pembukaan surah Al-Qalam pada pertemuan yang lewat, dan penekanan yang juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pembukaan surah Al-Qalam bahwa wa innalaka laajrun wa yurmamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad dapat pahala tidak terputus. Pahala kamu tidak terputus. Kenapa? Karena berilmu. Maka orang yang berilmu pahalanya tidak terputus. Sebab dia tahu berbuat baik. Dia punya cara berbuat baik. Orang yang tidak punya ilmu, dia setelah sholat, dia bingung. Apa yang harus dikerjakan ya? Jadi banyak terputusnya pahala. Tapi kalau orang yang banyak ilmunya, maka dia luar biasa tahu cara bermain, mencari pahala. Bagaimana cara mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dia tahu, karena dia tahu dari dalilnya. Dia tahu jalannya. Setelah dia sholat, ada pahala baca Quran, maka dia baca Quran. Pahala baca Quran. Setelah pikir, setelah baca Quran dia berpikir. Ada pahala baca doa pagi dan sore. Ada pahala baca istighfar satu kali. Ada pahala baca tasbih satu kali dan sebagainya. Terus ada pahala membantu orang lain. Ada pahala bersenyum kepada orang lain. Semuanya menjadi ibadah. Tapi kalau dia tidak berilmu, dia hanya menganggap bahwa senyum kepada orang lain kepentingan. Wah, aku harus senyum ini. Kenapa? Supaya dagangku laku. Jadi kepentingan jadinya, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu, semua yang dikerjakan berdasarkan persepsi yang dia bangun, berdasarkan tuntunan wahyu itu. Nah, itulah barakallahu. Kata Allah, orang yang berilmu, wa innalaka laajrun wa yurmamnu. Kau tidak akan pernah terputus pahalanya, mengalir bagaikan air yang terus memberikan kebaikan kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab intinya begini. Manusia ini, kita ini, kita harus berbuat baik pertama kepada Allah, kedua baik kepada manusia. Kalau kita hanya baik kepada Allah, sholat, puasa, zakat, tapi tidak berbuat baik kepada manusia, kita menyakiti orang lain, menyakiti tangga, berbuat zalim, mengambil hak orang lain, sebagainya, maka ini akan menghalangi kita masuk surga. Jadi kalau hanya baik kepada Allah tapi manusia tidak baik, akan menghalangi masuk surga. Kebalikannya, agama ini juga menekankan bukan hanya baik kepada manusia, tapi juga baik kepada Allah. Ada orang mengatakan, ah, Pak Ustaz, yang penting kan saya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berkata-kata buruk pada orang lain, tidak pernah mengambil hak orang lain. Ya, kalau sholat sih saya malas-malesin, ya, malas-malesan. Kalau saya puasa jarang. Nah, sama. Ya. Ini namanya dia hanya baik kepada manusia, tapi kepada Allah tidak baik. Kalau tidak baik kepada Allah, maka berarti dia terhalang masuk surga. Maka supaya lancar masuk surga harus dua-duanya, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Nah, ini semuanya ada tuntunannya. Oleh karena itu, setelah dia berilmu, Allah menekankan, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Mengapa Rasulullah SAW pahalanya tidak terputus? Karena akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Maka orang yang tidak berakhlak mulia, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala yang banyak. Sebab dia hanya terfokus kepada pahala ritual, sementara pahala sosial tidak punya. Bahkan pahala ritualnya akan termakan oleh dosa-dosa sosialnya. Karena setiap keburukan itu akan menghabiskan secara bertahap pahala yang dia punya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat akan ada orang yang bangkrut. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, dia berkumpul lalu bertanya, atadruna malik muflis, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Qalu, mereka menjawab, al-muflis man la mala lahu wa la dirham. Orang bangkrut itulah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Lalu dijawab oleh Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut sebetulnya adalah man ata yawmal qiyamah, orang datang di hari kiamat, bi ajri salatihi, dan pahala salatnya, wa syiamihi, dan pahala puasanya, wa zakatihi, dan pahala zakatnya, semua wajib hajinya, semua dia bawa, banyak sekali ibadah-ibadahnya. Tapi fasyatamahada, dia suka menjelekkan si fulan, wa akhadha malahada, suka mengambil hak si fulan, korupsi, mengambil ini, mengambil ini. Saya Pak, saya tidak pernah bayangkan bagaimana si para koruptor yang tidak pernah mengembalikan harta yang pernah dikorupsi itu, itu akan ditagih oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia mengambil hak negara, akan ditagih oleh seluruh rakyat itu. Di hari kiamat, mereka menagih, menagih, menagih. Kata Rasulullah, ketika sampai hari kiamat, Allah panggil semua orang-orang yang pernah diambil haknya itu. Panggil, ambil pahala sholatnya, diambil, dibagi-bagi. Wah, kekurangan, habis. Ambil pahala puasanya, diambil, ambil, terus. Masih banyak lagi yang datang, menagih. Ambil pahala hajinya, ambil, semuanya. Masih banyak yang lagi, ambil pahala zakatnya, ambil, sampai tidak punya sama sekali, kata Rasulullah. Lagi pokok tidak tersisa sama sekali. Akhirnya apa? Yang datang itu karena menagih, akhirnya dosa mereka diambil, ditimpakan ke orang ini. Bayangkan betapa sedihnya manusia seperti ini. Dari sini bahwa inti ajaran Islam adalah khuluqun azim, membangun akhlak mulia. Jadi baik kepada Allah dan baik kepada manusia, harus seimbang. Harus seimbang, tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa dipisahkan. Harus baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Inilah kata Allah, Allah memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul bersabda, inna ma bu'istu li'utammima makariman akhlak. Aku diutus untuk membangun akhlak mulia. Sebenarnya setiap orang Islam, dia belajar dari sholatnya, dari puasanya. Makanya dalam Al-Quran, setiap ibadah dalam Islam itu tujuannya melakukan perubahan. Setiap ibadah dalam Islam tujuannya melakukan perubahan, dan perubahan itu berkaitan dengan akhlak mulia. Contoh salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat pasti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang salat tidak mungkin berbuat keji. Orang yang salat tidak mungkin berbuat munkar. Kalau ada orang salat berbuat keji dan munkar, berarti salatnya itu tidak mencapai tujuan, tidak melakukan perubahan. Nah, sayangnya sekarang ini banyak orang hanya mengambil ritual sholatnya sementara tujuannya tidak diambil. Padahal setiap orang sholat pasti harus berubah. Jadi bukan secara formalitas ritual, bukan. Puasa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa agar mencapai takwa. Takwa itu akhlak. Takwa itu amal. Akhlak sosial. Dia berhati-hati ketika dia berdagang, berbisnis, tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Itu takwa. Sebetulnya intinya lebih kepada moral sosial. Nah, banyak orang berpuasa tapi berbuat keji. Makanya kata Rasul apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena hanya diambil ritualnya sementara tujuannya enggak dicapai. Dia suka masih menyakiti orang lain, mengambil hak orang sebagainya. Jadi harus berubah. Selesai puasa harus berubah. Bukan sekedar ritual saja. Haji. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Orang yang pergi haji, dia tidak boleh berkata jorok, rofath. Berkata yang artinya bersikap bau mesum, ya, ngomong yang jorok-jorok. Tidak. Harus berubah lisannya. وَلَا فُسُوقَ. Tidak berbuat maksiat, berbuat fasik. Wala jidal, tidak bertengkar, tidak emosional, tidak menyakiti orang lain. Harus berubah. Kalau ada orang pergi haji tidak berubah, berarti gagal. Tujuan pokoknya gagal. Dia hanya ngambil dimensi ritualnya, tapi tujuan pokoknya gagal. Jadi itu sebenarnya haji mabrur. Mabrur artinya diikuti oleh kebaikan-kebaikan. Dia ambil kata albir. Albir itu kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kau memberikan apa yang kau sukai, apa yang kau cintai. Nah, di sini bahwa al-mabrur artinya orang yang diikuti kebaikan. Jadi setelah dia haji semakin baik, berubah. Semua ibadah seperti itu. Zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat, sedekah sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiru, untuk membersihkan mereka dari penyakit rambu, penyakit penyakit monopoli, menguasai harta orang lain, supaya tidak rakus, supaya tidak punya jiwa seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tutahhiru wa tuzakkihim biha, dan membersihkan hartanya dari hal-hal yang sehingga tidak suka mengambil harta haram lagi. Kalau ada orang bayar zakat, tapi masih mengambil harta haram, berarti gagal tujuan pokok ibadah itu. Nah, itulah berkumpul bahwa ternyata setiap ibadah dalam Islam itu ada hubungannya dengan akhlak mulia. Oleh karena itulah dalam pembukaan surah Al-Qalam ini Allah mengkaitkan antara ilmu Al-Qalam kemudian akhlak mulia yang dihubungkan dengan wa innaka la ajrun ghairu mamnun. Kau tidak akan pernah mempunyai pahala yang terputus. 24 jam semua pahala mengalir karena dilutai orang lain. Contohnya, dia mau ke masjid. dia ajak staffnya atau kawannya, ini ke masjid, kita hadir majelis ilmu. Nah, selesai sholat, dia gerakkan kawannya hadir pengajian. Nah, orang yang mengajak tadi itu dapat pahala seperti orang yang datang, bukan hanya pahala dirinya, pahala karena mengajak orang lain. Lalu kemudian orang yang tadi diajak oleh dia menjadi baik, maka seluruh kebaikan orang ini dia sharing pahalanya juga dapat. Yang mengajak dapat pahala dari orang yang diajak tadi itu. Nah, tiba-tiba orang ini mengajak kawannya juga. Dia besoknya mengajak kawannya 5 orang. Maka yang 5 orang ini berbuat baik. Orang yang pertama mengajak dapat sharing pahala lagi 24 jam. Dia tidur, dia istirahat, pahala, dapat pahala. Tapi kalau hanya sendirian, dia hanya baik sendirian, soleh sendirian, dia sudah dapat apa yang dia kerjakan. Di sini akhlak mulia mempengaruhi yang lain. Oleh karena itu, kalau kita punya kebaikan, jangan disimpan dalam diri kita, jangan dinikmati sendiri. Ceritakan kepada orang lain, ajak mereka sharing, supaya mereka juga memberikan sumbangan pahala kepada diri kita sendiri. Kalau saya ingin menyebutkannya, banyak orang-orang yang ikut setan, mereka itu aktif. Jadi seperti iblis itu aktif. Dia itu tidak mau masuk neraka sendirian. Dia selalu mengajak orang lain. Dan pengikut iblis ketika dia ikut, dia mengajak orang lain. Dia bikin panggung, dia bikin tontonan, dia bikin apa, pokoknya tontonan dosa, supaya orang datang, supaya orang memanggil. Dia memanggil, kerja keras. Sementara banyak orang baik pasif, tidak aktif. Akibatnya sekarang jumlah orang yang ikut Allah sangat sedikit. Orang yang cinta Allah sangat sedikit. Tapi orang yang cinta iblis banyak dan bertambah terus-menerus. Padahal seandainya Allah tampakkan wajah iblis itu, semua orang ketakutan. Iblis itu tidak ganteng. Iblis itu wajahnya tidak ganteng, menakutkan. Tapi pengikutnya banyak. Kenapa? Karena aktif. Kedua, iblis tidak pernah berjasa bagi manusia. Belum pernah iblis bikin manusia, belum pernah iblis bikin hujan, belum pernah iblis bikin langit, belum pernah bikin bumi. Tidak pernah berjasa bagi manusia. Hai, pengikutnya semakin banyak. Kenapa? Karena pengikutnya aktif. Iblisnya aktif. Dia mengajak orang lain. Sementara orang-orang yang cinta Allah tidak aktif. Sekarang kalau kita hitung jumlah penduduk bumi 6 miliar. Yang baru beriman kepada Allah baru 1,3 miliar. Kalau dihitung lagi yang bersungguh-sungguh patuh kepada Allah di antara 1,3 miliar ini sangat sedikit sekali. Dilihat dari mana? Lihat salat subuh ketika di rumah masing-masing, di perumahan masing-masing. Gimana kira-kira jumlah orang Islam di sekitarnya dengan jumlah yang hadir ketika salat subuh? Bandingkan dengan orang-orang yang datang ketika acara konser, ya, konser tarian setengah telanjang, konser, bandingkan, perhatikan patung. Jadi sekarang ini kita ini patung punya tugas, yaitu melanjutkan risalah Nabi. Jadi kita harus menyampaikan, kita harus mengajar, harus aktif. Bukan sekedar kita hanya menjadi seorang muslim, dia sudah selesai. Tidak. Kalau kita ingin mendapatkan pahala banyak, ajak orang lain. Sebagai akhlak mulia, inilah makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah gabung dengan wa innaka la'ajrun ghairu mamnun. Baru kata Allah, kalau kamu ingin lakukan, kamu bangun persepsi ilmu, lalu kemudian kamu berakhlak mulia, kamu berpatuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fasatu basiru wa yubsiru. Kau akan melihat, kau akan menang, kau akan berdaya, kau akan menyebarkan kebaikan-kebaikan, kau akan melihat dunia ini indah. Ketika di dunia ini tidak ada orang berbuat maksiat, tidak ada keburukan, maka Allah turunkan keberkahan di bumi. Maka Allah tahan bencana, Allah tahan azab, kata Allah. Kenapa? Karena manusia semuanya berbuat yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri amanu, mereka jujur beriman kepada Allah, wattaqau, mereka jujur bertakwa kepada Allah. Allah hanya minta dua syarat, jujur beriman, jujur bertakwa, patuh kepada Allah. Allah tidak minta seandainya penduduk sebuah negeri banyak profesornya, banyak dokternya. Enggak, Allah tidak minta itu. Hanya minta dua, ikuti apa kata aku, sami'na wa ato'na, jujur beriman, jujur bertakwa. Kata Allah, la fatahna alaihi, pasti, lamu taukid, pasti dan pasti, kata Allah, akan aku buka, akan aku turunkan, alaihim, atas mereka, barokati, keberkahan, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Langitnya menurunkan keberkahan, buminya mengeluarkan keberkahan, bukan bencana. Allah senang, Allah bangga. Coba saya ingin tanya kepada Bapak, Bapak punya rumah, tiba-tiba ada tamu, tamu itu melakukan perbuatan di rumah Bapak yang menyakitkan hati Bapak, dia tiba-tiba berbuat sesuatu yang Bapak membuat marah, kira-kira Bapak gimana? Apa yang Bapak perbuat? Musir, keluar ini rumahku, keluar. Nah, saya ingin tanya, yang bikin langit ini siapa, Pak? Allah. Yang bikin bumi? Allah. Coba, kira-kira Allah memang gak marah kalau manusia di muka bumi ini, di bumi Allah berbuat maksiat kepada Allah? Memang Allah gak marah? Allah marah. Oh, ini bumi milik Allah, ini langit milik Allah, di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, berbuat maksiat kepada Allah, melawan Allah, maka pasti Allah marah. Secara logika, kita saja tidak rela rumah kita dilakukan perbuatan yang kita marah, apakah Allah tidak marah? Allah diabaikan, Allah direndahkan. Nah, inilah sekarang, Pak, tugas kita membuat orang cinta kepada Allah. Masalahnya sekarang Allah menjadi sampingan, Allah menjadi tidak penting dalam hidup manusia. Jadi program Allah itu menjadi program sampingan. Jadi Allah sudah, setelah menciptakan dunia, Allah bikin timing program. Jam sekian harus sholat subuh, jam sekian sholat duhur, jam sekian sholat asar, jam sekian. Jadi Allah sudah bikin timing. Timing ini sudah tetap, tidak bisa diubah-ubah. Sudah, ini timing Allah yang punya langit dan bumi. Jangan ditunda-tunda, jangan di akhir-akhir. Sekarang banyak demi rapat sholat ditunda, bahkan gak sempat sholat, demi bisnis sampai. Coba, Allah, Allah yang punya langit, yang punya program, itu diabaikan. Nah, itulah akibat ketidaktahuan, akibat kurang bertambahnya ilmu, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan bagian itu. Kata Allah, kalau kamu berakhlak mulia, berilmu yang luas, fasatu siru wa yusiru, kau akan melihat sebuah kemenangan, kau akan melihat sebuah keberhasilan. Dari sini kita belajar bahwa apakah hakikat kemenangan itu tercapai setelah kita bersungguh-sungguh menambah ilmu kepada Allah. Coba kalau kita renungkan masing-masing sekarang, dari sejak kita kecil sampai sekarang, berapa hafalan Quran yang kita tambah? Berapa hafalan Quran yang kita tambah? Yang kita pikirkan selalu, ya, yang sering manusia pikirkan, menambah penghasilan. Menambah hafalan Quran seringkali tidak menjadi program. Kemudian coba renungkan lagi, benarkah kita selalu menghatamkan Al-Quran, membaca Quran secara rutin, padahal ini kitab suci yang Allah turunkan? Benarkah kita mengamalkan itu? Ini hal-hal yang memang sudah jelas di depan kita. Nih, besok nih Rabu Kamis, tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda bahwa Shaumu Asyura yukaffiru sanal madhiyah, berpuasa Asyura itu akan mengampun dosa setahun sebelumnya. Terus Rasulullah bersabda bahwa taubatku itu la qadim, kalau aku hidup sampai tahun depan, la asuman la dahsya, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Berarti tanggal 9 tanggal 10. Sempatkan berpuasa. Harus kita give a space of time. Kita harus membagi berkorban untuk Allah. Jangan hanya nikmat Allah dimanfaatkan sementara Allah diabaikan. Allah direndahkan, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Allah diabaikan. Kita harus berkorban untuk Allah. Saya kata, ini hanya sunnah, ini hanya sunnah. Kita berjuang bersungguh-sungguh mentaati Allah SWT. Cari kesempatan-kesempatan untuk menambah pahala itu. Setelah itu, kita bertemu dengan tanggal 13, 14, 15. Itu apa? Ayyamul Hud, hari-hari putih, disunahkan berpuasa. Masya Allah, amal-amal soleh semuanya, amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Nah, kita sempatkan bersungguh-sungguh. Nah, inilah barakallah, yang semakin hari semakin banyak orang tidak pernah ingin mengenal tugas kepada Allah, tidak ingin mengenal, dan bahkan banyak orang tidak tahu dan tidak pernah menghatikan kalender hijriah itu yang berkaitan dengan ibadah sudah menjadi tidak menarik lagi juga, sehingga kemudian banyak tidak tahu kapan berpuasa, kapan tidak, tanggal 13 ada puasa Senin, Kamis. Subhanallah, luar biasa, Allah mengetahui. Dan ternyata sekarang Pak, agama-agama lain mereka tahu manfaat berpuasa, akhirnya mereka bikin juga. Saya ketemu orang Cina, kamu kok puasa Senin? Iya, saya merasa lebih nyaman. Loh, kan kamu gak ada ajarannya. Ya sudah, saya itu kan baik, saya ikut aja lah gitu. Mereka banyak yang ikut. Perhatikan, itu ajaran dari Allah, dari Rasulullah SAW yang kita yakini. Agama-agama lain sudah ikut, mereka ikut mengamalkan, diperintahkan, diajarkan, itu puasa baik. Bahkan semua dokter mengatakan itu puasa baik sudah. Subhanallah, kita dapat pahala, tujuannya benar. Banyak orang tidak tertarik mengamalkan ini. Nah, mari kita saling berdorong, saling mengajak, ayo kita promosikan ini besok tanggal 9 dan tanggal 10. Tambah nanti ingatkan lagi tanggal 13 bersama keluarga, bersama anak. Jadikan hari peningkatan iman. Kita baru saja selesai bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Itulah perkembangan. Dan kemudian di bagian penutup Allah berfirman, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang tidak mau ikut Allah. Allah tahu siapa yang sesat. Tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Semua ketahuan, siapa yang jujur, siapa yang tidak, Allah tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah juga lebih tahu siapa yang mengikuti petunjuk muhtadin, siapa yang patuh. Jangan takut Allah tidak tahu. Karena banyak orang kalau imrod baik menunggu orang melihat. Ini namanya penyakit riya. Makanya kita diajarkan supaya selalu belajar bangun di tengah malam. Karena ketika itu enggak ada orang tahu. Supaya kita sholat tengah malam. Kalau terbiasa kita sholat malam, akan terlatih diri kita tidak suka berbuat riya. Nah, begitu juga berpuasa, kita dilatih supaya biasa ikhlas. Nah, kata Allah, kamu jangan takut, aku tidak tahu. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, aku tahu. Apapun keburukan yang kamu lakukan, aku tahu. Dan tidak tergantung jumlah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar apapun, dzarrah itu dalam bahasa Arab partikel paling kecil. Kalau ternyata nanti ditemukan ada partikel lebih kecil pada atom, molekul atau apa, Itu namanya darurah juga sama. Jadi kata Allah, sekecil apapun Allah melihatnya. Jangan takut, Allah tidak tahu. Makanya kalau kepada Allah kita harus ikhlas, harus benar ikhlas murni sudah. Nggak perlu menunggu orang mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa. Orang nggak ucap terima kasih juga nggak penting. Yang penting Allah melihat kita, kita jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Masih ada 10 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Tidak mesti apa yang berkaitan dengan materi yang baru saja kita sampaikan. Jadi apa yang bisa kita tindakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku tentang sistem pengamanan Al-Quran. Itu kan dikaitkan dengan angka 19 kalau nggak salah. Itu ada bahwa setiap huruf dari Al-Quran itu semua bisa dibagi 19. Jadi kalau hilang satu berarti itu nggak bisa, nggak bulat dibagi 19 itu, maka itu ketahuan bahwa apa itu dirusak. Nah, itu mohon penjelasannya, apakah itu memang benar adanya? Waktu saya mengambil program doktor di bidang tafsir Quran, sempat saya melakukan penelitian tentang angka-angka itu, dan saya duduk cukup lama dengan para profesor dari Al-Azhar, dan saya diskusikan tentang buku itu yang membahas tentang angka-angka dalam Al-Quran. Dan setelah kami teliti, ternyata banyak yang dipaksakan. Jadi jika tidak menemukan pas 9, dicari yang lain dipaksakan dimasukkan. Dan dari segi ilmu tafsir sangat bertentangan gitu. Maka kemudian akhirnya para profesor dan para doktor ilmu tafsir yang sempat saya temui, mereka mengatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan kaidah. Jadi tentang melihat angka-angka Quran itu banyak yang oleh dia dipaksakan. Dipaksakan harus sembilan. Sehingga ternyata banyak yang tidak sembilan, akhirnya dicari ayat-ayat sampai dimasukkan unta Allah. Jadi dimasukkan kepada Nabi juga, urusan apa, gua orang sore untanya dimasukkan, sehingga seperti itu. Mencari-cari supaya lengkap 9. Jadi saya secara pribadi sampai sekarang belum merasa puas dengan penelitian itu, karena ternyata banyak yang dipaksakan. Jadi kita lebih fokus pada maknanya saja. Ya, terima kasih. Ya. Mana kalau pamannya ada meninggal, kita Allah sudah menjanjikan kalau kita mengikuti dapat kajian mengantarkan sampai ke kuburan. Itu untuk jenazah yang muslim. Apakah dengan yang tidak muslim atau apa ada? Bagi yang tidak muslim, kita bisa mendoakan pada waktu hidup supaya masuk hidayah atau mendapatkan hidayah. Jadi katakanlah kalau kita punya saudara atau kerabat dan kita doain ya Allah, berilah dia hidayah. Itu bisa. Tapi ketika sudah meninggal, terus kita minta ampunan, maka Allah tidak bisa mengampuni, karena dia sudah terputus semuanya. Karena syarat untuk mendapatkan ampunan harus dapat hidayah dulu. Itu makanya Nabi Ibrahim AS ketika dia minta ampunan untuk ayah sebagai mengatakan namanya, maka tidak bisa. Allah tutup karena dia sudah tidak beriman, tertutup oleh kekafirannya itu dia sendiri. Karena sudah meninggal. Jadi kalau minta ampunan tidak bisa. Bagi kita yang mengikuti apa, mau menguburkan, secara kemanusiaan kita tetap berbuat baik. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berdiri. Dia berdiri, ada jenazah yang sedang lewat. Terus Umar menegur, ya Rasulullah, kamu Yahudi, dia jenazah orang Yahudi, kenapa kamu menghormati? Terus kata Rasulullah, alaysa huwa insan, dia kan manusia, ciptaan Allah. Jadi aku menghormati kemanusiaannya. Jadi nah, di sini bahwa kalau kita ikut sejata, yang tidak boleh kita ikut ritualnya, dari ritualnya. Kalau hanya kemanusiaan kita sebagai manusia biasa, kita menghormati bahwa ciptaan Allah SWT. Nah, itu silakan. Ya. Di dalam buku Dan Agama anak siapa Ustaz, dia sekolah SD di Al-Azhar, itu di buku apa dijelasin makhluk Allah itu man spesifik tiga, iblis, jin dan setan. Nah dibilang jin iblis dari api, sedangkan jin itu ini antara jin dan setan dibikin tuh di apa dijejer kiri kanan, jin itu dari api yang halus, setan dari api yang lebih kasar. Jin bisa beribadah, bisa patuh, dan juga ada yang ingkar. Yang patuh itu dia beribadah seperti lazimnya manusia beribadah. Sedangkan yang setan itu pasti dia ingkar. Nah, itu benar enggak tuh, Pak Ustaz? Ini sebetulnya bicara tentang makhluk itu dari segi penciptaan, berarti kata khalaqah menciptakan, makhluk diciptakan. Berarti kalau bicara tentang klasifikasi makhluk ada tiga. Pertama, makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat. Kedua, makhluk diciptakan dari lidah api, yaitu jin. Yang ketiga, makhluk diciptakan dari tanah adalah manusia. Nah, selain itu, ya kita bicara tentang makhluk binatang dan sebagainya. Nah, tapi dari segi yang mendapatkan taklif dari Allah, tugas dari Allah ini tiga, tugas dari Allah. Yang ada unsur istilahnya berbentuk tugas dari Allah SWT. Nah, makhluk malaikat ini tidak punya alternatif, tidak mungkin berbuat maksiat. Maka semua malaikat berbuat baik, karena tidak Allah kasih pilihan berbuat buruk. Nah, kemudian tinggal dua makhluk ini, makhluk manusia dan jin. Makhluk manusia dan jin ini adalah makhluk yang oleh Allah diberi pilihan, bisa baik, bisa buruk. Nah, kalau dia baik, maka menjadi golongan orang mukmin, soleh, baik jin maupun manusia. Kalau dia buruk, maka menjadi golongan setan. Jadi sebetulnya predikat setan itu adalah syatonah, artinya ya malusu, makhluk yang selalu berbuat buruk. Iblis juga demikian, albalas, itu namanya perbuatan buruk selalu. Maka itu hanya nama predikat setan ataupun iblis. Kalau jin dan manusia ini ada yang berbuat baik, berarti dia orang mukmin soleh. Tapi kalau dia berbuat buruk, maka dia tergolong setan, kayak gitu. Jadi pembagian seperti itu. Hanya bedanya jin dan manusia ini, kalau manusia makhluk kasar, ya manusia makhluk kasar. Kalau jin makhluk bisa berubah-ubah bentuknya, dia bisa menghilang, bisa tidak kelihatan, bisa menjelma dan sebagainya. Itu jin. Kalau manusia makhluk kasar, manusia oleh Allah tidak bisa diberi kemampuan luar biasa. Tidak bisa dia menembus tembok, teng langsung bisa menghilang, nggak bisa dia, karena kasar, bentuknya terbuat dari tanah, gitu. Kalau dia bisa menghilang, bisa kasar, dia kerjasama dengan jin biasanya, itu ditutupin oleh jin, bisa terbang, dia itu secara fisik nggak bisa terbang. Kalau bisa terbang, berarti dia ada kerjasama dengan kolaborasi dengan jin, gitu. Dia jin mengangkat dia ke atas, karena jin tidak bisa kelihatan, itu. Dia bisa meropong jarak jauh, bisa terbang, itu kerjasama dengan jin, gitu. Kecuali manusia yang diberi mukjizat oleh Allah, para nabi, Allah kasih kelebihan, itu mukjizat teman, lain lagi itu. Atau diberi karomah oleh Allah, para wali yang memang dia orang yang alim dan patuh kepada Allah, Allah kasih karomah, itu lain lagi, itu namanya karomah. Nah, itu dia kelebihannya. Kalau manusia biasa, dia tidak bisa extraordinary, tidak bisa luar biasa, kecuali kerjasama dengan jin. Satu, ya silakan. Untuk ini terakhir ya, yang satu, ya. Ibunda Rasulullah Halimah sama bapaknya itu di mata Allah itu bagaimana nanti posisinya? Sebenarnya beliau kan belum Islam. Bagaimana? Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwa itu di tangan Allah SWT, diserahkan kepada Allah SWT dan hanya Allah yang tahu. Tapi mengatakan bahwa dia tergolong tidak beriman. Itu. Ya sudah, Rasulullah hanya bisa berdoa dan mohon ampun kepada Allah SWT untuk dirinya. Dan hanya mohon keringanan. Kan belum sampai risalah Rasulullah pada zaman beliau itu. Iya. Tapi sudah ada risalah sebelumnya, risalah tauhid sebelumnya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. kan ada seperti Waraqa bin Naufal, dia sempat beriman kepada tauhid kan. Tapi dalam Al-Qur'an dikatakan kalau memang ternyata dia termasuk orang yang tidak kenal risalah karena tidak pernah dengar, tidak pernah apa, Allah firman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Aku tidak akan pernah mengadab suatu kaum sampai dia sampai kepada risalah. Jadi Allah tidak akan mengadab orang yang memang tidak kenal risalah karena tidak pernah mendengar, tidak pernah dapat informasi tentang risalah. Jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan buat terakhir dong, pemahaman terhadap masalah toleransi beragama saat berkenaan dengan menjelang Natal ini. Dalam surat Al-Ma'un, dalam surat Al-Kafirun, Allah menyebutkan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Kita tidak boleh menyembah Tuhan mereka dan tidak boleh juga mereka menyembah Tuhan kita selama kafir. Yang kedua, wa la antum a'buduna ma a'budu, la ana a'budu ma a'budu. Tidak boleh kita ikut ritual mereka, juga tidak boleh mereka ikut ritual kita selama mereka berkafir. Jadi dua, menyembah Tuhan ikut ada ritual. Kalau ada ritualnya, ada ritualnya, kita tidak dibolehkan ikut ritual keagamaannya. Nah, kemudian bagaimana kalau mereka mengucapkan salam, mengucapkan apa gitu. Nah, suatu hari Ibnu Abbas, dia pernah disebutkan oleh orang Yahudi, assalamualaikum. Dia pengen jawabannya waalaikumsalam, pengen itunya. Tapi Ibnu Abbas tidak menjawab waalaikumsalam karena Ibnu Abbas tahu bahwa dia tidak selamat. Kata Ibnu Abbas, rahmatullahi alaika, rahmat Allah hanya untukmu. Nah, sahabat negur Ibnu Abbas, dia kan tidak beriman, kenapa kau doain rahmat Allah? Kata Ibnu Abbas, alaisu fi rahmatillah, bukankah mereka hidup dengan rahmat Allah? Mereka hidup makan itu karena rahmat Allah, mereka bisa berjalan karena rahmat Allah, ya sudah, rahmat Allah. Nah, itu cara menjawabnya seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam kita mengucapkan itu. Ya, tidak mengandung doa dalam arti bahwa katakanlah apa ya, may Allah guide you gitu kan. Atau kita doakan Merry semoga. Christmas. Huh? Merry Christmas. Itu apa isinya saya? Kandungannya apa itu? Bukan hari yang baik gitu. Oh gitu ya. Produser. Ya. Saya kira itu, semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma. Mohon semuanya baca. Kata Rasulullah, orang yang hadir majlis ini membaca doa kepada majlis, Allah akan mengampun dosa-dosanya. Ya, yang belum hafal ikuti saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.